Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Hai kaum muda. Ada seorang penjual menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai imannya. Janganlah ada seorang penjual menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai firman-Nya. Jadilah teladan bagi orang-orang. Kesaksian hidup kita, jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam kesaksian hidup. Kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Tengah-tengah. tengah-tengah.